puaskan nona, sebikin beta begini, hianati cinta yang beta kasih pasti sendiri. Menyesal dalam hati, cinta yang beta miliki, semua sing ada arti. Mengapa harus jadi begini? Bikin jua apa harus jadi bagi.